Tajam kayak parang kikis mic the flow. Lirik harus pas biar langsung bisa go. Ini nyoke si perui ARTB ala Rico the Belica. Brother Icat on the beat, namanya Steve Street Star. Lapa gaya akan sederhana mar luar biasa. Saya pake swag kayak trap, pake swag kayak rap. Sing iku orang lain, sing cari respect. Keluar kreativitas supaya sendiri. Keluar kata-kata yang cocok dengan beat. Kosa kata dalam rap, sing lengkap pake slack. Beta cari slack, kalau dapat akan beta mek. Kayak microphone master Freddy. Mainin kata-kata macam teka-teki, ini lagi heavy. Ini catur bukan catur kakak, ini strategi. Dapper dance, magical lyrics on the beat, silly, what up? Kembali teras hero dengan rima yang berbisa. Patahkan opini para MC otak kosong dan miskin logika. Persetan ketenaran alat TV industri media. Hip hop ini ku jalani sampai ku bisa berdeka. Asal bicara kan ku buat kau hilang dari sejarah. Serupa Sodom Gomora, hancurkan sampai merata. Menggalik fakta serupa Anas yang menolak tergantung di Monas. Motherfucker, Mekalil kini bermetafora. Bersabda seperti dewa, hasilkan bacotan indah retorika. Kontra ormas pecinta anarkis yang menggunakan religi sebagai tameng berlapis. Apa kabar hip hop masih old school dan underground? Rimaku lebih kuat dan hebat dari ledakan bom. Jangan halangi bila kau lihat kami bersabda. Kami sekuat para pejuang Kurdi dan Peshmerga. People what dia, people what dia, he double, dia, dia, dia, he double posting.